وبركاته. إن الحمد لله ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاصر المسلمين إخواني في الله وأخواتي رحمني ورحمكم الله. الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam majlis yang mulia ini, dalam majlis al-ilmi di dalam salah satu taman-taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pula di taman surganya di akhirat kelak. Ma'asyar muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahmani wa rahmakumullah, kita telah mengetahui bersama tidak lama lagi kita akan kedatangan tamu yang sangat mulia, tamu yang membawa keberkahan di dunia maupun di akhirat, tamu yang senantiasa membawakan kebaikan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk berjumpa dengan tamu yang mulia tersebut, yaitu bulan suci Ramadan. Ma'asyar muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahmani wa rahmakumullah, para ulama memberikan wasiat ujangan kepada para penuntut ilmu agama agar ketika mau berjumpa dengan musim-musim akhirat, musim-musim ibadah seperti bulan suci Ramadan, untuk senantiasa mengulang kembali pelajaran tentang bagaimana Islam mengajarkan kepada kita menghadapi ataupun menyikapi musim-musim akhirat tersebut. Apa saja yang perlu kita ketahui. Ini sekali lagi termasuk adab penuntut ilmu yang disampaikan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Maka kita ingin untuk mengikuti wasiat para ulama tersebut. Di antaranya sekarang ini ya, materi yang biasanya usul salasa kita ganti dengan masalah Ramadan di atas sunnah Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya untuk meniti jejak Rasulullah SAW dan para sahabat sampai akhir hayat kita nanti. Untuk pembahasan kita tentang Ramadan di atas sunnah, kita memilih buku Siam Ramadan, Fadailuhu Adabuhu Ahkamuhu Qiyamuhu. Puasa Ramadan, keutamaannya, adabnya, dan hukum-hukum serta tentang Qiyam Ramadan di buku ini. Cuma kita karena waktunya terbatas hanya mengambil sebagian saja yang kita anggap diperlukan, kita anggap penting untuk kita bahas di waktu yang sangat sempit ini. Sebetulnya makalah atau buku ini sebagiannya sudah ana terjemahkan. Mungkin yang bawa HP bisa dicek di web kita abdurrahmantaib.com, mungkin ada terjemahannya. Namun paling tidak kita akan menyampaikan beberapa bagian dari buku ini. Nah, wabillahi at-taufik, semoga Allah memberikan kepada kita at-taufik. Langsung saja, ini kita enggak urut dari awal, namun kita lompat-lompati yang kita anggap baik atau yang kita anggap penting untuk kesempatan kali ini. Semuanya baik, namun ada yang lebih penting untuk kita sampaikan di kesempatan yang sangat terbatas ini. Yang pertama tentang masalah definisi puasa dan juga yang berkaitan dengan hukum-hukumnya. Kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah, ta'rifuhu, apa definisi puasa Ramadan? Atamu huwal imsaku anit ta'ami wasyarabi wal jima'i wa jami'il mufattirat biniyatil ibadah lillahi ta'ala min tulu'il fajr ila ghurubish syams. Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta jima dan dari segala yang bisa membatalkan puasa. Ini poin pertama definisi puasa, menahan diri dari makan dan minum dan jima serta hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Kemudian poin yang berikutnya, biniyatil ibadah lillahi ta'ala, dengan niat ibadah. Ya, bisa jadi orang itu menahan diri dari makan dan minum, cuma niatnya bukan untuk ibadah, namun untuk misalnya mau operasi. Nah, ini bukan puasa dalam definisi yang syar'i. Makanya di sini dikatakan dengan niat ibadah karena Allah. Ini poin yang kedua. Yang ketiga poin definisi puasa, min tulu'il fajri ila ghurubish syams, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ini poin yang ketiga. Menahan diri dari makan dan minum dan jima serta hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat ibadah karena Allah, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Itu definisi puasa secara syar'i atau istilah syar'i. Kemudian apa hukum puasa? Ini poin yang kedua. As-shaumu wajibun 'ala kulli muslimin balighin 'aqilin qadirin 'alaihi muqim. Hukum puasa itu wajib. Yang dimaksud adalah puasa apa? Ramadan, ya. Kita di sini puasa Ramadan. Hukumnya wajib atas setiap muslim. Ini syarat orang berpuasa muslim. Kalau orang kafir puasa, enggak ada manfaatnya. Allah mengatakan, "Wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluh." Barang siapa yang mengkufuri keimanan alias tidak beriman, maka gugur semua amal ibadahnya. "Walau asyraku la habita 'anhum ma kanu ya'malun." Seandainya mereka berbuat syirik, gugur semua amal ibadah mereka. Kemudian wajib atas siapa puasa itu? Balighin. Orang yang sudah baligh, ya. Adapun anak masih kecil, boleh-boleh saja diajari puasa, namun tidak boleh diwajibkan karena memang belum wajib untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban perintah-perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, rufi al-qalam an salasih, pena kewajiban diangkat dari tiga orang. Tidak wajib untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Di antaranya, anisabi hatta yablu, dari anak kecil sampai dia baligh. Ya. Aqilin, kemudian wajib atas siapa puasa Ramadan? Orang yang berakal. Ya. Orang yang gila tidak wajib berpuasa. Kemudian dalilnya sama dengan tadi, pena diangkat dari tiga orang. Yang kedua, anil majnun, dari orang gila, hatta yufiq, sampai dia sadar. Jadi jangan orang gila di jalan makan antum tampar, jangan. Ya, enggak wajib dia berpuasa. Ya, namun kalau bisa nasihati, nasihati. Kemudian qadirin, yang sanggup untuk berpuasa. Adapun yang enggak sanggup nanti akan ada penjelasannya. Orang tua yang sudah renta, enggak sanggup puasa, tidak wajib untuk berpuasa. Karena Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa usaha, tidaklah Allah memberi suatu jiwa kecuali sesuai dengan apa? Kemampuannya. Kemudian juga mukim, ya. Orang itu mukim, tidak safar. Nanti akan ada penjelasan tentang masalah orang-orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ini ada gangguan ya? Tidak. Baik, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah orang itu mukim. Jadi kewajiban puasa atas orang muslim baligh, berakal, dia mampu dan dia mukim. Baik, kita lanjutkan lagi. Di antara syarat orang itu wajib puasa, muslim, baligh, aqil, berakal, mampu dan dia mukim, bukan musafir. Adapun bagi wanita ada syarat lebih, ya, lagi-lagi, yaitu yajib alal mar'ati in tahurat minal haid wan nifas. Syarat khusus bagi wanita kalau dia sudah suci dari haid dan nifas, ya, tidak boleh yang masih nifas atau haid untuk berpuasa, bahkan bisa mendapatkan dosa kalau dia tetap berpuasa. Kemudian poin yang ketiga, yasbutu Ramadan biru'yati hilalihi. Ini yang senantiasa menjadi polemik di negeri kita, yaitu dengan apa kita bisa menentukan awal Ramadan kalau menurut Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, Ramadan itu bisa ditentukan awal waktunya dengan ru'yatul hilal, melihat hilal, ya, pada tanggal 29 Syakban ketika sudah tenggelam matahari dimulailah untuk melihat hilal. Ya. Karena Rasul bersabda, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Puasalah kalau melihat hilal dan beridul fitrilah kalau melihat hilal. Fa'in humma alaikum, apabila langit tertutup mendung, fa'akmilu iddata sya'ban salati. Maka genapkanlah bilangan bulan sya'ban 30 hari. Jadi nanti kalau tanggal 29 ya sya'ban ini, tim pencari hilal istilahnya sudah melihat hilal, maka besok berpuasa. Kalau tidak ada yang melihat hilal karena tertutup mendung, ya, maka wajib kata Rasul menggenapkan bilangan bulan Syaban 30 hari, berarti lusanya baru berpuasa. Ya, itu penentuan Ramadan ala Rasulillah, ya, ala sahabat Rasulillah. Dan yang berhak mengumumkan adalah pemerintah kaum muslimin. Ya, kita melihat hilal misalnya, ada orang melihat hilal, tidak boleh langsung dia sebarkan. Karena butuh di interogasi terlebih dahulu yang dia lihat hilal yang mana, ya, hilal gang berapa, ya, karena mungkin bisa jadi keliru yang dilihat adalah apa, lampu di tengah, ya, laut, lampu kapal misalnya, ya, bisa jadi karena baru-baru apa belajar, nggak tahu asal apa ada cahaya, oh itu hilal, padahal lah makanya apa perlu dicek lagi oleh pemerintah, diminta persaksiannya. Seperti yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaku melihat hilal. Kemudian Rasul apa? Ya, intinya diinterogasi dulu, apakah engkau bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Iya, ya, betul-betul ditanya, di cross check terlebih dahulu. Kemudian Rasul yang baru apa? Memerintahkan orang lain untuk mengumumkan. Ya, sebagaimana juga kisah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Beliau pernah mengatakan taro annasu al hilal, orang-orang mengaku-ngaku melihat hilal. Fa akhbartu Nabi sallallahu alaihi wasallam anni raaituhu, aku pun mengabarkan kepada Nabi bahwasanya aku, yaitu Abdullah bin Umar, melihat hilal. Fa shoma, beliau pun berpuasa. Wa amara an-nas bi siyamihi, beliau pun Rasulullah SAW memerintahkan manusia untuk berpuasa. Jadi intinya di sini, kalau penentuan Ramadan dengan ru'yatul hilal, kemudian yang berhak mengumumkan pemerintah kaum muslimin. Alhamdulillah negeri kita, negara kita ini dalam masalah ini di atas sunnah Rasulullah SAW. Maka perlu kita untuk mensupportnya, mendukungnya. Karena sekali lagi ini yang Rasul dan sahabat lakukan, ajarkan. Ru'yatul hilal itu cara, metode yang syar'i dalam menentukan awal bulan Ramadan, bukan dengan hisab. Kemudian yang berhak mengumumkan, menentukan pemerintah, pemimpin kaum muslimin, bukan sembarang orang. Entah itu takmir masjid atau yayasan atau ormas atau yang lainnya, tidak. Namun pemimpin negara kaum muslimin. Kemudian kata beliau, au itmamu syaban salasina yauman, kalau hilal tidak terlihat pada malam 30, maka digenapkan bulan Syaban 30 hari. Karena ini akhir daripada bulan Hijriah, tidak ada bulan Hijriah 31 hari. Jadi ini yang Rasul sabdakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, puasalah kalau melihat hilal dan beridul fitrilah kalau melihat hilal. Demikian pula Idul Fitri. Tidak perlu kita repot-repot tanya ustaz kapan Idul Fitrinya, ustaz. Cukup kita menunggu sidang isbat, kapan akhir Ramadan dan kapan awal Idul Fitri, yang menentukan bukan ustaz. Namun jangan merepoti ustaz tanya malam takbiran atau malam 30 Ramadan, ustaz di SMS kapan ustaz? Tunggu pemerintah. Insyaallah semuanya ada media untuk melihat pengumuman tersebut. Intinya sekali lagi, seorang muslim muslimah kewajibannya mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasul amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak selayaknya bagi orang mukmin atau mukminah apabila Allah telah memutuskan dan Rasulnya memutuskan suatu pilihan, untuk dia punya pilihan yang lain. Allah telah memutuskan, Rasul telah memutuskan cara penentuan Ramadan hanya dengan ru'yatul hilal, bukan dengan hisab. Maka orang mukmin mukminah yang bijak, ini pilihannya hanya dengan penentuan, hanya dengan melihat hilal, Apakah melihat langsung ustaz? Tidak. Sebagaimana tadi Rasul tidak langsung melihat, namun siapa? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi ini juga yang melihat, bukan semua orang, satu saja sudah cukup. Jadi tidak perlu bingung ikut yang mana? Ikut pemimpin kaum muslimin, yaitu dengan cara ru'yatul hilal. Dan sekali lagi ini yang sudah dipraktikkan oleh negara kita. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada pemimpin-pemimpin negeri kaum muslimin untuk senantiasa menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang keempat, hukmun niyati, hukum niat. Tajibun niyatu fi shaumi Ramadan, wajib orang itu berniat puasa di bulan Ramadan. Rasul mengatakan, "Man lam yubayyit siyama minal lail fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak meniatkan berpuasa pada malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Tidak sah, tidak mendapatkan pahala puasa. Maka setelah kita mendengarkan pengumuman sidang isbat, besok puasa, besok awal Ramadan, maka malam itu juga harus ada niat untuk kita berpuasa sebulan penuh. Ada yang mengatakan cukup sekali niat pada awal Ramadan itu untuk puasa sebulan penuh. Ada pula yang mengatakan setiap malamnya. Cuma cukup Allah Alam yang benar sekali saja kita niat untuk puasa selama sebulan lamanya tersebut. Harus saja niat. Ini berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, boleh orang itu tidak meniatkan pada malam hari. Dalilnya apa? Kisah Rasul. Ketika Rasul pagi hari tidak mendapatkan sarapan, langsung pada waktu itu Rasul niat puasa. Puasa apa? Sunnah. Jadi bedakan, makanya dibahas di sini karena ada perbedaan. Meskipun secara umum hukumnya puasa sunnah, puasa Ramadan kurang lebih sama. Kurang lebih sama, artinya ada yang berbeda. Yang lain masalah niat. Kalau puasa Ramadan, puasa yang wajib, malam hari sudah meniatkan untuk berpuasa. Kalau orang itu ketika sidang isbat, mungkin dia tidak tahu, atau mungkin safar dan sebagainya, sibuk dengan kerjaannya, lupa dengan adanya sidang isbat sampai nggak terawih juga. Kemudian pagi harinya ketiduran salat subuh, sudah parah sudah keadaannya. Tahu-taunya yang lain sudah puasa, wah saya mau puasa. Tidak sah puasanya. Dia harus mengqadha pada waktu yang lainnya atau di luar Ramadan. Nah. Kemudian kata beliau, wa yakfi shaim an yanwi safi qalbihi, namun cukup niat dalam hati. Tidak pakai apa? Nawaitu, aku berniat, aku bersumpah untuk puasa Ramadan sebulan penuh lillahi taala misalnya. Nah, itu tidak ada ajarannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Seandainya itu baik, maka akan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sebagai suri teladan kita wajib untuk meneladani beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kata Imam Ibn Katsir, hadil ayat aslun kabirun fit ta'asi bin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini, surat Al-Ahzab, insyaAllah ayat 21, merupakan dasar yang kuat untuk mengikuti Rasul fi akwali, dalam ucapan beliau, wa af'ali, perbuatan beliau, wa akwali, dan keadaan beliau. Di antara akwalnya Nabi, yaitu tidak melafadzkan niat entah dalam puasa atau dalam salat atau dalam azan atau dalam hal-hal yang lain. Tiba kepada Rasul wajib dalam segala hal, dianai dalam masalah puasa. Kata beliau, wajib pisaib an yanwi safi qalbi, cukup niat dengan hati, dalam hati. Wala dalila ala talafut biya fi shaum wa shalah. Tidak ada dalil, tidak ada contoh tentang melafadzkan niat dalam sholat dan dalam apa? Puasa. Tidak ada dalil dan tidak ada apa? Tidak ada contoh. Ada dai yang kondang sekarang ini ucapannya nyeleneh. Ada dalilnya cuma enggak ada contohnya. Ini apa? Salah satu bid'ahnya dai tersebut. Artinya kalau nggak ada dalil, dia juga nggak ada apa, nggak ada contoh. Yang dia maksud dengan dalil itu secara umum dalilnya. Padahal yang dimaksud oleh ulama tidak ada dalil, artinya tidak ada ajarannya, tuntunannya, tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Kemudian kata beliau, wa man tasahara qabla fajr faqad nawa. Kalau orang itu misalnya malam hari mungkin sakit mungkin dia setelah maghrib minum obat dijamak dengan isya, tidur enggak mendengar tidak isbat sampai jam 3 malam baru bangun dia. Malamnya enggak niat, cuma masih ada waktu untuk dia makan apa? Sahur. Artinya pada waktu itu dia sudah punya apa? Niat. Kata beliau itu sudah cukup. Enggak harus kembali pada malam kemarin harus apa? Tetap dia sahur dan teruskan puasanya. Dia sudah apa, cukup meniatkan ketika dia makan sahur tersebut. Wa man kafa 'anil akli wasurbi wal mufattirat, asna an-nahar mukhlishan lillah faqad nawa wa in yata wa illam yatasahhar. Kasus yang lain misalnya orang itu sudah mendengarkan sidang isbat karena sakit misalnya dia minum obat dia sudah jamak maghrib dan isya ketiduran. Namun pada waktu dia sudah mendengarkan sidang isbat, dia sudah meniatkan untuk berpuasa sebulan penuh. Namun qadar Allah karena obatnya terlalu dosisnya tinggi, sampai bangunnya ba'da subuh enggak makan apa? Sahur, kata beliau sah puasanya. Karena apa? Malamnya dia sudah apa? Niat puasa meskipun enggak makan apa? Sahur. Meskipun nanti akan disampaikan maka sahur salah satu sunnah dalam berpuasa. Yaitu kalau bisa katakan bahwa pertama di kajian ini. Kemudian kita bahas yang kedua keutamaan Ramadan dan puasa Ramadan. Sekilas kita baca untuk lebih kita termotivasi menggapai keutamaan Ramadan dan puasa Ramadan. Adapun dari ayat yaitu firman Allah Al-Baqarah 185, Syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Allah menurunkan Al-Qur'an, kitab yang termulia di bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Allah pilih bulan Ramadan untuk menurunkan kitabnya yang termulia. Ini menunjukkan keutamaan bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala Ramadan futihat abwaabus sama'." Apabila telah datang Ramadan, dibukakan pintu-pintu langit. Wa ughliqat abwaabu jahannam. Ditutup pintu-pintu neraka jahannam. Wa sulsilati syayatin. Dan dibelenggu setan-setan. Dalam riwayat, Rasul mengatakan apabila datang Ramadan, dibukakan abwaabu jahannam, pintu-pintu surga. Dan riwayat lain, abwaabu rahmat. Dibukakan pintu-pintu rahmat. Ini keutamaan bulan Ramadan. Dibukakan pintu rahmat, pintu langit, pintu surga. Kemudian ditutup api atau pintu neraka, jahanam dan dibelenggu para setan-setan. Dan setiap malam kata Rasul dalam riwayat yang lain, walillahi utaqa'u minan nar. Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka, wa dzalika fi kulli lailah. Itu setiap malam. Jadi tidak benar kalau ada hadis yang mengatakan 10 hari pertama Ramadan itu rahmat. Kemudian yang berikutnya apa? Ampunan. Yang ketiganya apa? Memerdekakan dari api neraka. Tidak sahih. Setiap malam Allah memerdekakan apa? Hamba-hambanya dari api neraka dengan ibadahnya tersebut. Setiap malam di bulan Ramadan Allah membuka pintu-pintu rahmatnya, pintu-pintu ampunannya. Jadi tidak benar kalau ada riwayat atau ucapan yang mengatakan 10 pertama rahmat, 10 kedua tidak. Semuanya rahmat, semuanya ampunan, semuanya adalah pembebasan dari api neraka. Semoga Allah memberikan kepada kita keutamaan-keutamaan Ramadan tersebut. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, katanya dibelenggu setan. Namun kok banyak orang yang tidak puasa? Kok banyak orang yang masih apa berbuat maksiat? Bahkan para penjahat juga bergentayangan, ngejar setoran, ya kan? Maka dijawab oleh para ulama, dalam riwayat yang dibelenggu itu marodatul jin. Kalau kita bisa istilahkan, jedengkotnya setan dari kalangan jin. Atau bos-bosnya apa? Setan dari kalangan jin. Karena jin kehidupannya sama dengan manusia. Namanya preman ada bosnya. Ada apa? Anak buahnya. Yang dibelenggu hanya apa? Bosnya, anak buahnya ini masih apa? Keluyuran atau masih tadi ngejar setoran bosnya yang dibelenggu, otomatis yang anak buahnya ini masih bergentayangan menyesatkan manusia ini yang pertama jawabannya, karena dalam riwayat syayatin dalam bentuk mutlak setan dari kalangan jin khususnya, namun dalam riwayat marodatul jin yang dibelenggu dan jangkauannya jin saja. Kemudian kalau ada maksiat, kalau ada kriminalitas, harus kita pahami yang membisikkan orang kepada kejahatan bukan hanya setan dari kalangan jin, namun setan dari kalangan apa? Manusia. Allah mengatakan minal jinnati wan nas. kita berlindung kepada Allah dari gangguan setan, jin dan apa? Manusia. Yaitu yang suka apa? Ya, membisikkan orang kepada kejahatan, kepada kejelekan. Ya. Kemudian juga kata para ulama, yang bisa membisikkan orang kepada kejelekan bukan hanya setan, jin dan manusia, namun juga jiwa yang ada dalam diri manusia itu sendiri. Karena Allah mengatakan inna nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya dalam jiwa manusia ada potensi untuk berbuat kejelekan. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa manusia ada tiga, nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang dengan keimanan dan ketaatan. Jiwa yang al-lawwamah, yang menentang, mencela ketika dia berbuat baik atau berbuat jelek. Lawwamah, ada jiwa yang al-ammaratu bisu, menyeru kepada kejelekan. Semoga Allah memberikan kepada kita jiwa yang mutmainnah. Ya ayatuan nafsul mutmainnah. Kemudian ada pun keutamaan puasa Ramadan, di antaranya kata Rasulullah SAW, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Sesungguhnya di dalam surga ada pintu namanya ar-rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yawmal qiyamah. Orang yang berpuasa akan masuk dari pintu tersebut pada hari kiamat. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita masuk surga, di antaranya dari babu ar-rayyan. Kemudian di antara keutamaan puasa juga, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan didasari oleh keimanan, yaitu tentang wajibnya puasa Ramadan, dan dia ihtisaban mengharapkan pahala dari Allah, diakui dosanya yang telah lalu. Saya rasa cukup itu ya untuk motivasi kita lebih ikhlas lagi dalam puasa Ramadan. Ya, karena innamal a'malu binniyat. Puasa Ramadan bukan sekedar tradisi ikut-ikutan, namun harus kita niatkan untuk menggapai pahala-pahala yang Allah sediakan dan yang Rasul kabarkan kepada kita semuanya. Ya, kita lanjutkan bab yang ketiga. Wajibuka fi Ramadan, apa kewajiban kita di bulan Ramadan? Apakah hanya puasa saja? Jawabannya tidak. Kata Syekh Muhammad bin Jamil Zain rahimahullah, "I'lam akhil muslim annallaha farada 'alaina shauma." Ketahuilah wahai saudaraku muslim dan saudariku muslimah, bahwasanya Allah mewajibkan kepada kita puasa, ibadatan lahu, sebagai bentuk ibadah kepadanya. Walikai yakuna shaumuka kamilan wa mufidan fa'mal ma yali. Agar puasamu sempurna dan betul-betul bermakna, bermanfaat, maka lakukanlah hal-hal berikut ini. Apa saja yang wajib tetap kita lakukan ketika puasa? Yang pertama, hafid alat sholat, jaga sholat-sholat kita yang lima waktu. Allah mengatakan hafidu ala salati wa salati hafidu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat kalian yang lima waktu, dan yang terutama juga salatil wusta. Ulama tafsir mengatakan yaitu salat al-ashr, salat pertengahan, subuh, duhur, maghrib, isya, pertengahnya apa? Asar. Ini sebagian ulama tafsir al-wusta salat asar, apalagi Ramadan. Siang lapar, kemudian ngantuk, tidur sampai Allah Akbar buka puasa, asalnya lupa. Nah, ini hati-hati, Sekali lagi, puasa ibadah harus kita perhatikan. Namun jangan melupakan kewajiban yang lain, bahkan ini yang lebih utama lagi, Terkadang orang, masya Allah, puasa semangat, lupa kewajiban sholat yang sekali lagi lebih utama dari puasa, yang itu merupakan rukun Islam yang kedua, ibadah yang termulia setelah dua kalimat syahadat. Kadang orang puasa luar biasa. Setelah sholat tarawih, tadarusan, kemudian begadang menunggu makan sahur, kemudian tidur, bangun jam 8. Subuhnya apa? Lewat. Hati-hati. Ini adalah apa? rukun yang kedua, ibadah yang termulia setelah dua kalimat syahadat. Jangan sampai kita semangat puasa lupa dengan salat yang wajib. Faminasaimin man yuhmilunas salat. Karena di antara orang yang berpuasa ada yang meremehkan masalah salat, padahal wahia imaduddin, padahal itu tiangnya agama. Wa tarkuha minal kufri. Dan sebagai ulama menganggap barang siapa yang meninggalkan salat wajib maka dia kafir. Meskipun yang rajih, yang kuat pendapat ulama yang mengatakan tidak kafir keluar dari Islam. Seperti yang sudah pernah kita sampaikan, di antara imam empat mazhab ada dua pendapat. Imam Ahmad mengatakan barang siapa meninggalkan salat lima waktu atau salat yang wajib maka dia kafir, keluar dari Islam, murtad. Ya. Dan ini yang dipegang oleh para ulama di Saudi Arabia sampai detik ini. Adapun Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau berpendapat tidak kafir orang yang meninggalkan salat selama dia masih meyakini tentang apa? Kewajibannya. Namun kalau dia malas, hawa nafsu dan sebagainya, tidak kafir. Namun bukan berarti kita meremehkan masalah salat yang lima waktu itu. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan orang itu enggak kafir, namun berhak diberi sanksi. Apa sanksinya? Apakah diberi hadiah mobil? Tidak. Diberikan hadiah pedang. Kata Imam Syafi'i, orang yang tidak sholat, dia tidak kafir, namun berhak pemerintah untuk memberikan hukuman mati. Kalau qatl, beri hadiah apa? Pedang. Ini sekali lagi, meskipun tidak kafir, namun sanksinya berat. Karena ini rukun Islam yang apa? Yang kedua. Setelah dua kalimat, asyhadah. Artinya sekali lagi, orang yang berpuasa harus tetap dia menjaga masalah apa? Salatnya, semangat untuk menjaga puasanya dan juga semangat menjaga apa? Salat yang lima waktu. Kemudian yang kedua, hafidz ala shaumi Ramadan, jaga puasa Ramadan kita. Wa awid auladaka shaum, dan biasakan anak-anak Anda untuk berpuasa. Dilatih sedikit demi sedikit. Mata atau aku, kapan saja dia sanggup, diajari. Jangan anak yang baru 2 bulan diajari puasa. Ini membunuh namanya. Nah, mencelakai. Wahdar al-iftar. Dan hati-hatilah, jangan berbuka membatalkan puasa duna udrin, tanpa udhur yang syar'i. Jangan mengatakan, kan masih ada waktu untuk saya menebus di bulan yang lainnya. Padahal tanpa udzur yang syar'i, saya pekerja keras, saya apa kerjaannya mulai subuh sampai sore, capek, saya apa tidak berpuasa. Hati-hati, ini tidak ada udzur bagi orang-orang tersebut. Faqarran Nabi sallallahu alaihi wasallam fi naumi qauman mu'allaqina bi araqibihim. Dalam hadis yang sahih, Rasul sallallahu pernah melihat dalam mimpi beliau, dan mimpinya Rasul adalah wahyu, adalah dalil. Adapun mimpi kita, ini bukan dalil. Bisa jadi itu dari syaitan. Rasul SAW dalam mimpinya pernah melihat sekelompok orang mu'allakin bi'arokibihim. Antum tahu kalau kambing disembelih kemudian digantung. Yang digantung atasnya yang mana itu? Kakinya kan ya? Iya. Nah itu, di sini kata Rasulullah ada sekelompok orang yang digantung kakinya di atas atau tumitnya di atas, kepalanya di bawah. Musaqqabatun asdaquhum, dagunya ini terbelah, sobek atau robek. Tasilu asdaquhum daman, dan dia mencucurkan darah. Qala Rasul mengatakan, "Qultu man haula?" Siapa mereka ini? Qala, maka dikatakan oleh Jibril, alladzina yuftiruna qabla tihlati shaumihim, mereka-mereka yang membatalkan puasanya atau yang berbuka puasa sebelum waktunya, dengan sengaja, bukan dengan kelupaan atau ketidaksengajaan. Na'udzubillah min dzalik, hadis ini sahih riwayat Imam Al-Hakim. Maka sekali lagi wajib bagi seorang muslim muslimah hati-hati, jangan membatalkan puasa tanpa udzur yang syar'i. Ini ancamannya. Kemudian kata beliau, Faman aftara yawman wahidan amdan fa'alil qadha wa taubah. Namun kalau ada orang yang dia sengaja membatalkan puasanya tanpa udzur yang syar'i, maka wajib untuk mengqadha pada hari yang lain dan dia wajib untuk bertaubat, beristighfar. Karena apa? Dia membatalkan puasanya tanpa udzur yang syar'i. Kemudian yang ketiga, di antara hal yang wajib diperhatikan di bulan Ramadan, wahdar al-jahra bil fitr amaman nas. Hati-hati jangan membatalkan puasa tanpa udzur yang syar'i di hadapan manusia. Sebab sebagian orang enggak punya rasa malu. Di tengah-tengah kaum muslimin yang berpuasa, dia membatalkan atau tidak berbuka, tidak berpuasa sama sekali, dan dia apa bangga enggak berpuasa. Maka di antara ancamannya kata Rasul, kullu ummati mu'afan illa mujahirin. Semua umatku diampuni dosanya kecuali yang menampakkan bangga dengan kemaksiatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di antaranya sanksinya qala tibi kullu ummati yufauna minal ghiba illa mujahirin, yaitu setiap orang tidak boleh dihiba kecuali yang mujahirin, dengan bangga berbuat maksiat. Orang ini boleh diriba. Hati-hati orang ini. Enggak berpuasa di bulan Ramadan. Enggak usah dikasih THR-an misalnya. Qala atibi kullu ummati yufana minal ghiba ilal mujahirin. Fal fitru jur'atun 'alallah. Orang yang membatalkan atau bahkan enggak berpuasa di bulan Ramadan, ini bentuk kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastighfafun bi Islam. Ini menghina Islam, apalagi di hadapan kaum muslimin enggak berpuasa di Ramadan. Juga demikian bagi yang punya toko-toko makanan, atau warung-warung makanan, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ini bentuk apa? Pelecehan terhadap Islam. Ini syiar Islam yang mulia, puasa Ramadan, semuanya harus apa? Menjaga kesucian bulan Ramadan. Wa wiqahatun bainan nas, ini bentuk kejahatan terhadap manusia. Wa'lam anna man la sawma lahu la ida lahu. Ketahuilah, kata beliau, orang yang enggak berpuasa enggak layak mendapatkan hari raya Idul Fitri. Idul Fitri bagi orang yang apa? Berpuasa. Yang enggak puasa jangan dikasih apa? Tadi THR-an. Karena dia enggak berhak untuk mendapatkan apa? Kan tunjangan dari hari raya untuk apa yang berpuasa. Hati-hati bagi para manajer atau direktur ini. Kasih ancaman pegawai yang enggak berpuasa enggak dapat THR misalnya. Wallahu a'lam. Fal Id farhatun kubra bi itmamis shaum wa qabulil ibadah. Hari raya itu farhatun kubra, kegembiraan yang luar biasa karena apa? Kesempurnaan puasa. Makanya Allah mengatakan pada surat Al-Baqarah tentang masalah puasa, setelah selesai puasa Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah 185, wa'itukmilul iddata, untuk kalian menyempurnakan puasa Ramadan, kan kata Allah wa'itukabbirullah, untuk kalian bertakbir setelah selesainya bulan Ramadan tersebut, hari raya ini untuk yang berpuasa. Kemudian kata beliau, poin yang keempat, kewajiban di bulan Ramadan, kun hasanal akhlak, harus menjaga akhlak yang mulia. Wahdaril kufra wasabaddin, hati-hati dengan kekufuran, baik dari ucapan ataupun perbuatan. Jangan menghina agama Allah SWT, jangan menghina sunnah Rasulullah SAW. Orang yang misalnya berbuka puasa atau orang itu ketika misalnya dia sahur kemudian dihina, orang yang makan sahur itu orang yang apa? Enggak niat puasa, sahur itu bagi yang apa? Malas, misalnya, karena dia mentang-mentang kuat tanpa apa? Ini menghina makan sahur yang merupakan sunnah Rasulullah SAW. Hati-hati, jaga lisan, jaga akhlak, jangan sampai berucap, berkata, beramal kekufuran atau sabaji, menghina agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda menghina agama Allah, enggak ada manfaatnya puasa Anda. Menghina cadar, menghina azan, menghina orang yang berjenggot, cingkrang dan sebagainya, Ini sekali lagi adalah bentuk memperolok agama Allah yang hukumnya kufur akbar. Bisa murtad orang itu kalau menghina sunnah Rasul atau agama Allah Subhanahu wa taala. Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tahtaji'un la ta'tadiru faqad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah apakah dengan Allah, dengan ayatnya, dengan Rasulnya kalian memperolok? La ta'tadiru, jangan kalian minta maaf, qad kafartum, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ya, naudzubillahi min dzalik. Wa su'ul mu'amalah ma'an nas, hati-hati, jangan bermuamalah yang jelek kepada manusia. Bulan Ramadan menghibah, ya, naudzubillah menggunjing. Di bulan Ramadan, ya, menfitnah, yaitu menuduh orang tanpa hak, membuat gosip-gosip dusta. Di bulan Ramadan, membuat keonaran, ya, masjid yang tenang dibuat, ya, onar, dibuat rusuh, ya, diancam ke sana kemari, mau dipidana sebagainya. Hati-hati, ya, azab Allah menanti, jangan dirusak kesucian Ramadan dengan ya ulah-ulah yang ya anarkis dan sebagainya. Wasul mu'amalah ma'an nas muhtajjan bisiyamika. Ya, kalau Anda digarai ketika puasa Ramadan, maka Anda harus ingat puasa. Karena shaum yuhadzibun nufus. Puasa itu seyogyanya mensucikan jiwa. Wala yusi'ul akhlak. Ya, tidak mengarah kepada kejelekan. Qala sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu shaumi ahdikum fala yarfuth, apabila kalian berpuasa maka jangan ya mengucapkan ucapan kotor atau yang purnu, wala yakhaf, ya jangan ya teriak-teriak tanpa faedah, fa in sabau ahad, jika ada seseorang yang mencelamu au qatalahu atau mengajak engkau bertengkar, fal yaqul inni mar'un shaimun, aku ya orang yang sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Artinya yang waras ngalah, ya. Muttafaqun alaih. Yang kelima. Ini masih sama dengan poin yang keempat, cuma ditekankan lagi husnul lisan, menjaga lisan. Minal ghibah wal kadzib, dari ghibah, menggunjing, ngerasani. Wal kadzib, dari ucapan dusta, wa nahwihima atau wakarima, dan selain keduanya. Ya, seperti tadi, menuduh orang tanpa hak. Ya, ini juga hati-hati. Qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, man lam yada qaula zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'ama wa syaraba. Barang siapa yang tidak mau meninggalkan ucapan dusta atau amalan dusta, maka Allah tidak butuh untuk dia meninggalkan makanan dan minumnya. Allah enggak butuh dengan puasanya. Hati-hati. Ya, lisan ketika Ramadan ini perbanyak zikir, perbanyak untuk ya membaca buku-buku agama yang bermanfaat. Bukan untuk ya menghibah ataupun untuk menfitnah orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Rasul bersabda juga, "Kam min siyam min shaimin, laisa lahu min siyami ila dzala." Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan dari puasanya melainkan rasa haus saja. Na'udzubillahi min dzalik. Karena hakikat puasa kata para ulama bukan hanya menahan haus lapar, namun juga menahan lisan dan hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, di antara kewajiban di bulan Ramadan, iqra risalatan anisiyam, bacalah buku-buku tentang puasa. Namun buku-buku yang dikarang oleh ulama ahli sunnah, bukan setiap orang, ya, bukan setiap dai atau syekh, ya, kemudian kita baca buku, ya, meskipun tentang Ramadan, baca yang betul-betul apa, dari ulama atau masyayikh ahli sunnah wal jamaah. Seperti contohnya kita pakai bukunya Syekh Muhammad bin Jamil Zinu, karena beliau salah satu masyayikh salafiyin ahli sunnah wal jamaah. Jangan pakai buku-buku yang ya orang-orang harokah, pergerakan, atau yang kutbiyah, pengagum Said Kutub, dan seterusnya. Iqra isyara isyam, bacalah buku-buku ulama-ulama al-sunnah yang berkaitan dengan puasa. Wa ghairiha, dan juga buku-buku yang lain. Sudah khatam, buku masalah puasa, sudah paham. Kemudian apa? Baca buku-buku tentang akidah, tentang masalah yang lainnya. Artinya, Ramadan momentum yang tepat untuk kita kembali kepada agama Allah dengan diantaranya mempelajarinya. Lita'lam ahkamahu, agar Anda ya paham hukum-hukum puasa dan selainnya. Fata'rif, contohnya, sehingga Anda dengan membaca akan tahu anal akla wa syurba nasiyan la yuftir, bahwasanya makan dan minum dalam keadaan lupa tidak membatalkan puasa. Anda akan sampaikan lagi. Wa anna janabata laila la tamna'u shaum, bahwasanya orang itu ketika janabah junub ya malam hari ya entah karena mimpi atau karena bersetubuh dengan istrinya ketika malam hari ya dalam keadaan junub dia boleh makan sahur terus melakukan apa puasa ya junub tidak menghalangi orang untuk berpuasa. Wa in kana minal wajib raf'uha lit-thahara was-shalah, meskipun yang paling wajib untuk dia segera menghilangkan janabahnya tersebut dengan mandi janabah. Namun seandainya orang itu ketiduran ya setelah dia janabah entah tadi karena bersudubu atau karena dia mimpi sampai enggak sahur bangun-bangun sudah misalnya azan subuh, maka apa? Tetap dia berpuasa. Janabah sekali lagi tidak menghalangi orang itu puasa. Ya, ini 6 kewajiban kata Syekh Muhammad bin Jamil Zino yang wajib diperhatikan. Kemudian sekarang sunnah-sunnah puasa dan adabnya. Yang pertama as-sahur, makan sahur. Rasul bersabda, tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Makan sahurlah karena di dalam makan sahur itu ada barokah. Maka jangan sok, ya saya kuat, enggak perlu makan sahur. Ini adalah orang yang tertipu dengan kemampuannya, dengan kekuatannya, lupa tentang barokah. Berbuka makan sahur. Rasul mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah, makan sahurlah karena dalam makan sahur ada barokahnya. Dan makan sahur itu kalau sunnahnya Rasul itu pada akhir-akhir mau datangnya fajar shadiq atau adzan subuh dikatakan antara makannya Rasul dengan ada subuh istilahnya atau waktu datangnya fajar shadiq itu kurang lebih membaca 50 ayat Al-Qur'an Artinya apa? Tidak terlalu lama, mungkin sekitar mungkin 40 menit sebelum ada subuh misalnya, sebelum datangnya fajar shadiq. Dan nanti akan disampaikan waktunya sampai kapan datangnya fajar shadiq. Kalau kita diketahui dengan misalnya adzan subuh, tidak ada waktu al-imsak, 5 menit, 10 menit sebelum azan, orang dilarang makan sahur, tidak ada. Dalilnya tidak ada, asarnya. Rasul bahkan Allah mengatakan, Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil asfali minal fajar. Makan dan minumlah, yang dimaksud makan sahur. Makan dan minumlah, sampai jelas benang putih dari benang hitam, dari waktu fajar. Itu waktu apa? Selesainya sahur, tidak ada waktu imsak. Kemudian yang kedua al-iftar. Di antara sunnah puasa berbuka. Jangan sampai nak udah mindalik karena sombong, mau atraksi, saya enggak mau buka puasa dari sahur sampai sahur. Ini seperti yang Rasul sampaikan, man raghiba an sunnati fa laysa minni. Barang siapa yang suka dengan sunnahku maka dia bukan dari golonganku. Ketika ada orang mengatakan di antaranya, aku akan berpuasa terus gak berbuka. Maka Rasul mengatakan tadi, aku berpuasa, aku berbuka. Barang siapa tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Rasul bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Kalau sahur diakhirkan, kalau berbuka di segerakan. jangan sahurnya jam 12 malam, ya. Sedangkan berbukanya jam 11, ya, jamak takhir. Enggak boleh, ya. Ini adalah sunahnya Rasul berbuka puasa. Itu disegerakan, ya, kita punya istilah apa? Takjil. Itu sebetulnya istilah dalam hadis ini, yaitu apa? Menyegerakan. Ya, takjil itu artinya menyegerakan. Ya, setelah tenggelam matahari, mungkin dengan kita naik azan, kita langsung apa? Membatalkan puasa kita, ya, berbuka puasa. Senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Karena Nabi SAW yurtiru qabla an yusalli ala rutubah, di antara sunahnya Rasul ketika berbuka puasa, yang diutamakan Rasul adalah makan rutub. Rutub itu kurma yang setengah matang, ya. Kalau yang mampu, ini hendaklah apa, mengikuti sunahnya Rasul. Memang mahal, ya, lebih mahal daripada kurma, ya. Kalau mampu silakan, kalau mampu. Di sini dikatakan fa'ilam takur rutobat fatu merot, kalau enggak punya rutob kurma, itu yang sunnah, ya. Kalau enggak bisa fa'ilam takun tu merot hasa hasawat min ma, enggak ada kurma, enggak ada rutob, ya, setegu air mungkin di jalan, ya, enggak ada makan apa-apa, minum air segerakan untuk membatalkan puasa ketika sudah datangnya waktu. Bolehkah berbuka pertama kali dengan kolak? Boleh-boleh saja, silakan. Intinya, ini adalah apa hukumnya sunnah. Jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak apa berdosa. Cuma yang mampu dalam menghidupkan sunnah Rasulullah SAW tersebut. Nah, kemudian yang ketiga di antara sunnah ketika berpuasa, doa, berdoa atau yang berdoa. Di antaranya kata Rasul dalam hadis yang sahih riwayat Tirmidzi, salasun la turaddu da'watuhum, ada tiga golongan manusia yang tidak ditolak doa mereka. Yang pertama, as-sha'im hina yuftir, orang yang berbuka puasa, ya, itu doanya mustajab insyaallah. Ketika kita berbuka puasa, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa imamul adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Wa da'watul mazlum, doa orang yang terzalimi. Itu tiga golongan manusia yang tidak ditolak doanya. Dan karena Rasulullah SAW idza aftar qal dzahaba dzama'u wa tallatil uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Di antara sunnah Rasul ketika berbuka puasa membaca zikir ini. Apa semua enggak? Siapa yang belum hafal? Zahabat zama'u. Teruskan. Teruskan. Baca tiga kali. Nah, ada yang lupa. Nah, ya. Baca sekali. Satu kali lagi. Baca dua kali. Insyaallah, ini murajaah biar antum nanti pas waktunya enggak perlu lagi apa? Baca buku langsung, apalagi di jalan nanti enggak bisa lihat. Nah, ini yang sahih, ya. Ini yang apa? Satu-satunya doa berbuka puasa yang sahih. Dzahaba dzama'u wa tallafil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Hadis sahih atau hasan riwayat Imam Abu Dawud. Artinya apa doa ini? Agar kita ketika membacanya kita paham apa yang kita baca. Zahabat gomau, telah hilang dahaga. Ya. Artinya apa kita baca setelah makan atau minum. Sebelum, bukan sebelum berbuka. Namun setelah berbuka kita baca. Zahabat gomau, telah hilang apa? Rasa haus. Watallatil uruku, telah basah kerongkongan. Ya. Watabatal ajar, telah tetap pahala insyaAllah. Ini apa? Minta berharap kepada Allah agar puasa kita seharian itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sunnah ketika puasa yang kedua atau yang keempat, ya. Keempat, aktsir min dzikrillah. Perbanyak berzikir kepada Allah. Hidupnya orang muslim muslimah berzikir mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Kita puasa, jangan lupa zikir pagi dan petang, zikir keluar rumah, zikir masuk keluar rumah. Masuk masjid, keluar masjid, dan seterusnya. Demikian juga zikir pada waktu berbuka puasa. Wa tilawatil Quran, perbanyak membaca Al-Quran. Ini momentum untuk kita kembali lagi kepada Al-Quranul Karim, yang biasanya ya khatam Al-Quran selama seminggu, ini 4 hari sudah khatam misalnya. Ada yang khataman tiap ya seminggu sekali di luar Ramadan, ada. Ya, mungkin tawadhu ya, enggak mau riya ya. Alhamdulillah. Ya. Maka ketika Ramadan ditambah lagi ya. Yaitu apa? Ya, lebih semangat lagi baca Al-Qur'an Karim. Wa sama'ihi, atau mendengarkan. Ya, kalau sudah capek, mendengarkan. Ya, cuma jangan sambil ngobrol. Ya, jangan sambil apa? Ya, melakukan aktivitas yang lain. Ya, dengarkan dengan seksama. Faedah Al-Qur'an, fasami'u lahu ansitu. Kalau dibacakan Al-Qur'an, dengarkan dengan seksama dan diamlah. Ya, agar kalian mendapatkan rahmat. La'alakum turhamun. Wa tadabbar makna. Ya, tidak cukup membaca, ya, tidak cukup mendengarkan Al-Qur'an, namun harus juga dipahami, dipelajari. Maknanya, afala yatadabbaruna Al-Qur'an? Tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Qur'an? Wa'mal bihi, amalkan isi Al-Qur'an tersebut. Wadhhab ilal masajid. Ya, pergilah ke masjid litasma'a durus an-nafi'ah, untuk mendengarkan pelajaran-pelajaran yang berharga. Ya, karena memang ada kajian-kajian sunnah, ya, bukan kajian alil bidah. Yang ketiga, aksir atau yang afan. Ini urutan yang kelima ya, cuma di sini memang urutannya beda. Kita yang kelima di antara sunnah berpuasa, aksir minas sadaqat alal aqarib wal muhtajin, perbanyak sedekah kepada karib kerabat dan yang membutuhkan. Yang ya, punya harta berlebihan, jangan lupakan kerabat yang utama, yaitu yang paling utama, karena kita diwajibkan untuk berbaik dulu kepada kerabat. Ya, wa'budullaha wala tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba. Sembahlah Allah, ibadah ya Allah, jangan berbuat syirik, berbaktilah kepada orang tua dan kepada karib kerabat. Kalian didahulukan orang tua, kemudian karib kerabat. Ya, orang tua, mungkin ada yang orang tuanya belum mampu atau enggak mampu, ya, layak dan wajib untuk disedekahi. Ya, kemudian juga karib kerabat juga demikian. Kata Rasul, orang yang bersedekah kepada karib kerabat mendapatkan dua pahala, pahala sedekah, pahala silaturahim. Ya, kemudian kalau misalnya sudah karib kerabat mendapatkan hak untuk disedekahi, maka yang membutuhkan dari fuqara wal masakin, anak-anak yatim, ya, wazul al-arham. Demikian pula jangan rensunakan ketika waktu berpuasa, silaturahim, menyambung tali silaturahim. Silaturahim kepada yang masih hidup, ya. Anda mau silaturahim ke kuburan, ya. Ini ziarah kubur, dan itu enggak khusus di bulan apa? Ramadan. Ya, enggak ada sebelum Ramadan, ya, dikhususkan untuk ziarah apa? Ya. Ini tidak ada tuntunannya. Wasali al-khusum, berdamailah dengan orang-orang yang khusum, yang memang layak untuk apa kita berdamai dengannya. Ya, adapun yang enggak layak untuk kita berdamai dengannya, tidak perlu. Wakul jawadan kariman, hendaklah engkau menjadi orang yang jawadan, dermawan, kariman, yang sama dermawan. Faqakana Nabi SAW ajwadan nasi bil khair. Jalur Nabi adalah manusia yang paling dermawan, yang paling berbuat baik. Wa ajwad ma yakunu fi Ramadan. Dan Rasul itu lebih baik lagi ketika bulan Ramadan. Ini harus kita contoh juga. Kalau kita sudah baik, alhamdulillah. Ketika sudah Ramadan, ketika Ramadan harus lebih baik lagi. Dan juga harus lebih banyak bersedekah lagi. Kalau misalnya di luar Ramadan, sedekah tiap hari 1 juta. Ketika Ramadan setiap hari 10 juta misalnya. Mungkin ada enggak? Ya, semoga enggak riya. Ya. Yang berikutnya, yang disunahkan di bulan Ramadan atau ketika puasa Ramadan. La tusrif fit ta'ami wasyarab hainal iftar. Jangan balas dendam ketika berbuka puasa. Ya, mulai ya subuh fajar sampai maghrib kuat menahan hawa nafsu. Namun ya, ketika berbuka puasa, na'udzubillahi min dzalik, kayak sebulan atau setahun enggak pernah makan, semuanya dimakan. Ini sekali lagi kata Allah, kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah, namun jangan apa? Berlebih-lebihan. Nah, inal iftar fatadi fa'ilatus shaum, karena itu bisa menghilangkan hikmah makna dari puasa tersebut, yaitu menahan hawa nafsu. Wa tusi ila sihatika, dan apalagi itu bisa apa? Mengganggu kesehatanmu. Terlalu banyak makan, ini bisa mengganggu kesehatan, dan juga bisa apa? Menghalangi kita beribadah, salat tarawih, baca Quran misalnya. Rasul bersabda, "Mamal'a ibnu Adam wi'an syarra min batnihi." Tidaklah anak Adam, manusia itu memenuhi bejana yang lebih jelek daripada perutnya. Artinya makanan minum sekali lagi tidak boleh berlebih-lebihan. Kalau biasanya satu piring nasi, sudah. Jangan pakai kolok, pakai bubur, pakai apa lagi. Semuanya dimakan, padahal ini bisa mengganggu kesehatan dan juga ini bisa menghalang kita beribadah kepada Allah. Tarawih, salam nggak tahu. Taunya sudah rakaat berikutnya. Nah, ketiduran. Kemudian di antaranya pula yang termasuk adab. Ini bukan sunnah lagi, namun ini termasuk adab. Namun ini adab yang wajib. Wajib ditinggalkan maksudnya. Yaitu la tasma'ul aghani wal musik. Yaitu tidak mendengarkan nyanyian dan musik. Karena menahan lapar dan haus. Namun apa? Mendengarkan musik biar fresh. Biar na'udzubillah min dzalik. Ini bisa mengurangi pahala puasanya. Karena musik dan nyanyian haram. Bukan seperti kata dai-dai yang viral namun sesat menyesatkan. Yang penting nada-nadanya baik. Ini sekali lagi yang memintari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan Allah berfirman dalam surat Luqman, wa minan nasi man yashtari lahwal hadith liyudhilla an sabilillah. Di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadith. Kata Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat, lahwal hadith adalah al-ghina, nyanyian. Itu apa? Liudillan nas, untuk menyesatkan manusia. Ini secara mutlak, tidak ada pengkhususan kalau nada-nadanya apa? Baik. Rasul juga bersabda, la yakunanna min ummati man yastahilu al-hira wal hamra wal harira wal khamra wal ma'azi. Nanti di akhir zaman ada dari umatku yang menghalalkan perjudian, menghalalkan sutra bagi laki-laki, menghalalkan khamar dan menghalalkan al-ma'azi, alat-alat musik. Pakai alat musik saja tanpa nada haram. Kok dikatakan apa? Yang penting nadanya enggak menyelisih syariat. Enggak pakai nada pun kalau ada alat musiknya tetap apa? Haram. Ini kata Rasul al-Ma'azid. Dan itu ijma' para ulama al-sunnah wa jam'i empat. Kalau ada yang menyelisih, ini penyelisihan yang tidak dianggap. Di antaranya Imam Ibn Hazm rahimahullah menghalalkan. Cuma ini apa? Menyelisih ijma' para as-salafu as-salih. Fa'inna mazamul syaitan. Karena nyanyi dan musik itu adalah serulingnya setan. Na'udzubillah min dzalik. Para sahabat dahulu Abdullah bin Umar, kalau mendengar seruling dari pengembala, ditutup telinganya. Itu gak pakai nada. Mereka paham, itu haram. Yang keenam, ini sekarang jangan disalah paham ya, judulnya sunnah puasa dan adabnya. Ini ada puasa, namun yang apa? Yang sunnah apa yang wajib ini? Meninggalkan musik itu wajib atau? Wajib. Jangan salah pahami. Sama juga dengan berikutnya. La tadhab ila sinema. Jangan pergi ke bioskop. Atau nobar. Ini hukumnya apa? Adab yang apa? Atau karena siang atau pagi sebelum duhur sudah lapar, sudah haus, ingin cari hiburan, nonton apa sinetron, tolong bagi ibu-ibu lebih baik baca Quran atau zikir dan seterusnya. La tadhhab ila sinema, jangan pergi ke bioskop. Wa la tanzur ila tilfaz, jangan melihat kepada acara televisi ma'adus, apalagi acara-acara ini terkadang menarik orang untuk tidak khusyuk dalam al ibadah. Apa yang tidak tahu Piala Dunia ini kapan? Pas Ramadan ya. Semoga Allah menjauhkan kita daripada fitnah Piala Dunia. Wala tamdur ila tilfas ma'adjush. Dan jangan apa? Melihat kepada televisi. Tentunya televisi-televisi yang apa? Bermaksiat. Atau poin yang bid'ah. Ya. Ma'adjus ataupun bahkan dengan parabola yang tadi maksiat. Ya, kalau alhamdulillah ada parabola mungkin TV Roja dan sebagainya yang memang di atas sunnah Rasulullah SAW, maka ada masalah. Yang dimaksud di sini adalah televisi, parabola, media-media yang menawarkan kemaksiatan, dosa. Li'alla tusyahid ma yusidul akhlak, agar Anda tidak melihat kepada hal-hal yang merusak akhlak. Wa yatanafa maksiat, dan itu bisa menafikan hikmah dari puasa. Yang ketujuh, Evan, yang berapa berarti? Yang berapa? Nah, itu tulis. Ini tujuh yang di sini, yang Anda sampaikan lebih. Ya, pokoknya lebih lah, sudah. La tazhar katsira. Jangan begadang terlalu malam. Ya. Fatahil sahur. Bisa menghilangkan waktu sahur kita. Wasatul fajar. Atau waktu sholat fajar. Wa alaika bil amal fis sabahil bakir. Ya, kalau di sini dikatakan wajib untukmu untuk beramal ketika di pagi hari. Ya, setelah salat subuh jangan tidur. Ya, namun apa? Beramal entah untuk ibadah ataupun untuk urusan dunia. Karena Rasul bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allah memberkahi umatku di waktu pagi harinya. Nah, boleh lanjut atau cukup? Ya, lanjut ya. Banyak tidak? Lanjut. Ini masih ada berapa lagi? Sekarang babnya bab yang berapa? Alladzina yubahu lahumul iftar. Siapa saja yang boleh tidak berpuasa. Artinya orang-orang yang diberi udzur tidak berpuasa di Ramadan. Yang pertama, al-marid wa musafir. Orang yang sakit, ya. Dan dia apa? Musafir. Ini sakit betulan ya, bukan sakit hati. Al-marid, ya, atau bukan sakit panu misalnya, puasa. Al-marid wa musafir, mungkin kena flu ya, meskipun ya apa namanya tidak kronis, enggak harus kronis ya. Yang intinya bisa dia betul-betul bisa mencelakakan dia kalau dia terus berpuasa. Wa musafir yang safar, ya, yang keluar dari kotanya. Alaihi mal qadha, namun wajib bagi keduanya mengganti di luar Ramadan. Mungkin dulu tahun lalu yang meninggalkan puasa Ramadan karena sakit dan musafir, maka masih ada waktu sekarang untuk mengqadha. Ya, sampai akhir bulan Sya'ban ini masih ada waktu mengqadha. Karena Allah berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian yang sakit atau sedang safar, maka boleh tidak berpuasa di Ramadan, namun kewajibannya mengganti sesuai dengan hari yang ditinggalkan di luar bulan Ramadan. Surat Al-Baqarah ayat 184. Wa amal marid maradan la yurja shifa'uhu fa alayhi al-it'am an kulli yawmin miskinan muddan min sinta. Nama kata Syekh Muhammad bin Jamil Zinu, adapun orang yang sakit, ya, sakitnya kronis yang mungkin sudah tidak ada harapan untuk dia sembuh, ya. Contohnya apa kalau sakit yang sangat kronis, naudzubillah min dzalik, ya. Apa penyakit apa? Hah? Ya, sudah ya koma ya enggak titik ya. Amal marid maradan la yurja shifa'uhu, artinya kronis sudah, ya. Kapanpun penyakit itu senantiasa menempel dalam dirinya. Maka kata Asyik, wajib baginya untuk membayar fidyah. Enggak wajib berpuasa. Ya. Cukup membayar fidyah tiap hari dengan apa? Muddat min hinta. Satu mud hinta. Gandum kurang lebih. Ya, satu mud itu kalau kita membayar zakat kurang lebih 2,5 kilo. Ya kan? Itu satu sok. Dibagi 4. Berapa kurang lebih? Ya, kurang lebih lah. Ya, atau kata ulama kalau mau lebih ringkasnya, seperti yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Ya, ketika beliau sudah tua renta, enggak bisa berpuasa, beliau mengumpulkan 30 orang fakir miskin diberi makan. Kalau kita misalnya satu porsi satu bungkus, ya sudah cukup sudah. Ya, kalau mentahan tadi satu mud dari gandum atau dari beras, ya kalau tidak ya kita mau lebih ringkasnya lagi, ya kumpulkan 30 orang fakir miskin langsung dikasih apa? Makan. Bukan makan siang, berbuka puasa. Siang enggak boleh karena apa? Masih masih Ramadan, masih puasa. Ya, jadi kalau kata beliau sakitnya sudah kronis, ya di luar Ramadan pun dia tetap sakit, maka apa? Dia tidak wajib berpuasa, namun dia membayar fidyah setiap hari di luar Ramadan tersebut. Ya, entah satu hari mengeluarkan satu bungkus, ya, atau mengumpulkan langsung 30 orang fakir miskin. Itu yang pertama. Yang kedua, golongan yang tidak wajib berpuasa, al-ha'id wa nufasa, wanita yang haid atau lagi nifas, alaihimal qadha, wajib bagi keduanya untuk mengqadha, tidak wajib berpuasa namun wajib mengganti di hari-hari yang lainnya. Dan sekali lagi, bagi wanita yang dulunya meninggalkan bulan Ramadan dengan tidak berpuasa, maka sekarang ini masih ada waktu untuk mengqadha. Nah, ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kunna nu'mar bi qada'i shaum wa la nu'mar bi qada'i shalah. Kami para wanita diperintahkan mengqadha puasa. Ya, ketika apa? Kita haid atau nifas, namun kita tidak diminta mengqadha shalah. Ya, bahkan ketika beliau ditanya, apakah orang wanita haid nifas itu harus mengqadha salatnya? Maka Aisyah mengatakan aharuriyatin an, ya, apakah angka itu kelompok khawarij? Artinya kelompok khawarij mewajibkan qadha salat bagi yang haid nifas, ini tidak benar. Kelompok yang ketiga, golongan yang ketiga, asyikhu wa syekhatu, orang yang sudah tua renta, ya, asyikhu wa syekhatu, al-kabiran yang ya, lanjut usia, alladzani la yutiqani shaum, yang tidak sanggup puasa. Adapun yang sanggup silakan, namun yang tidak sanggup puasa jangan diwajibkan. Ya, kita punya orang tua yang sudah tua renta, mungkin umurnya sudah 90-80 tahun, ya, dia tidak sanggup berpuasa, maka alaihimal it'am, cukup membayar fidyah, yaitu memberi makan setiap kali tidak berpuasa satu orang fakir miskin. Ankul yaumin miskinan, atau tadi seperti kisah Anas bin Malik mengumpulkan 30 orang, ini dalilnya yang tua renta tidak wajib berpuasa, dalilnya tadi kisah Anas bin Malik. Golongan yang keempat yang tidak wajib puasa Ramadan, al-hamil wal murdi, orang yang hamil, orang apa, wanita atau laki-laki? Ya, al-hamil wal murdi, perempuan yang hamil dan menyusui. Idza khafata ala nafsaihima aw waladaihima, yang mengkhawatirkan atau yang khawatir akan dirinya dan anaknya, ya, karena kalau hamil menyusui atau hamil dan menyusui dia berpuasa berkurang ya asupsi makanannya ya untuk bayinya, maka kata para ulama di sini alaihimal it'am an kulli yawmin miskinan, cukup membayar fidyah. Ini pendapat yang rajih. Ada pendapat yang mengatakan wajib juga mengqadha. Namun ini tidak benar. Karena misalnya orang yang hamil, dia harus menyusui lagi. Kapan dia harus mengganti? Ya, wallah alam, yang rajih cukup membayar fidyah bagi wanita hamil dan yang menyusui. Ya, dengan setiap hari memberi satu bungkus. Ya, kalau mau matangannya satu bungkus nasi matang, bukan nasi tok, pakai apa? Ya kasihan, mah tega betul. Ya, satu porsi makanan kasih fakir miskin, kemudian apa? Sampai 30 hari. Atau tadi mengumpulkan 30 orang fakir miskin, atau kita langsung satu hari itu memberi 30 orang fakir miskin, nggak harus dikumpulkan. Kita bagi sendiri misalnya. Nah, ini cukup untuk mewakili tidak puasanya orang hamil atau menyusui. Dalilnya apa? Riwayat Abdullah bin Abbas, fa'an ibni Abbas radhiyallahu anhuma, anna ra'a umma waladin lahu hamilan aw murdian. Ibnu Abbas pernah melihat ibu dari anaknya yang sedang hamil ya atau menyusui. Maka Ibnu Abbas mengatakan anti minalladina la yutikuna, engkau tidak termasuk atau engkau termasuk orang yang tidak sanggup puasa. Alaikil jaza, wajib bagimu mengganti al jaza, walaisa alaikil qadha, dan tidak wajib bagimu mengqadha. Ini dalil ulama yang mengatakan cukup membayar fidyah namun apa? Tidak mengqadha. Ini rajih insyaallah taala, dan ini lebih dekat kepada firman Allah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, tidak menghendaki kesusahan. Poin yang berikutnya, bab berikutnya, mubtilatus shaum, yang tidak membatalkan puasa. Yang tidak membatalkan puasa, ini disampaikan agar tidak gagal paham. Ma yubtilus shaum kismani, apa yang membatalkan puasa itu ada dua macam. Apa yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa itu ada dua macam. Yang pertama, ma yubtiluhu wa yujibul qadha faqat. Yang membatalkan puasa dan wajib mengqadha. Yaitu apa? Al-aklu wa syurbu wa tadkhil amdan. Makan dan minum serta merokok dengan sengaja. Ya, entah rokok apa namanya, ada kan dua. Rokok apa? Ya, entah, pokoknya itulah merokok, ya. Ini juga kata para ulama membatalkan puasa, wajib mengqadha di luar Ramadan, wa at-taubatu halal, dan wajib segera bertobat. Ya. Makan dan minum dengan sengaja atau merokok dengan sengaja. Yang kedua yang membatalkan dan sekaligus mewajibkan qadha mengganti, al-qai'u amdan, muntah dengan sengaja. Mungkin naik bis ya, kalau naik angkutan umum nggak terbiasa ya, kemudian terasa istilahnya perutnya mulek ya, kemudian turun langsung dia muntahkan ya. Maka Rasul bersabda, manistaqo afalil qadha, barang siapa yang muntah ya, memuntahkan ya, maka wajib dia untuk mengqadha. Kalau apa? Sengaja ya. Hadis sahih riwayat Imam Al-Hakim. Adapun bagaimana yang tidak sengaja, nanti akan ada pembahasannya berikutnya. Ya tidak wajib mengqadha, teruskan puasanya. Misalnya tiba-tiba keluar langsung muntahannya. Enggak dia niatkan untuk memuntahkan, maka enggak membatalkan dan tidak wajib mengqadha. Kemudian poin yang berikutnya, al-haid awin nifas, yang membatalkan puasa dan wajib mengqadha, orang yang haid. Misalnya mau azan maghrib mau tergelam matahari 1 menit keluar darah, batal puasanya. Dan enggak usah nangis ya. Karena apa sudah takdir Allah Subhanahu wa taala harus dibatalkan. Iman 1 menit tunggu. Enggak bisa juga. Artinya kalau memang sudah datang waktu haid di siang hari atau pagi hari atau bahkan tadi 1 menit sebelum datangnya tenggelamnya matahari atau azan maghrib, batal puasanya, harus dibatalkan dan wajib mengganti di hari berikutnya atau yang nifas. Walau filah datil akhir, kata beliau, meskipun di akhir-akhir mau apa, tenggelamnya matahari atau 1 detik sebelum tenggelamnya matahari keluar netes misalnya, dan dia tahu harus dibatalkan apa puasanya. Kemudian yang kedua yang membatalkan dan wajib membayar qadha atau mengqadha dan membayar kafar. Tadi kan membatalkan dan cukup mengqadha. Sekarang yang apa? Membatalkan puasa sekaligus wajib mengqadha dan kafarah, wa huwal jima' la ghair. Hanya masalah apa? Jima' bersetubuh dengan istri ketika di siang hari bulan Ramadan. Kalau pagiannya samirawon, artinya masih puasa. Nah, al-jima' tidak ada yang lainnya. Ini yang membatalkan puasa dan wajib mengkodok di luar Ramadan dan wajib membayar kafarah. Apa kafarahnya? Itqu raqabah, memerdekakan budak. Di Indonesia enggak ada budak, Ustaz. Apakah gugur kafarahnya? Tidak. Adalah pilihan yang lain. Famalam yajid sasiyamu syarain mutatabi'. Kalau enggak ada budak, puasa 2 bulan. Masya Allah, mantap ya. Sebulan aja enggak kuat, ini 2 bulan. Makanya hati-hati. Harus apa, jaga jarak. Masa kalah sama truk, jaga jarak. Famalam yasati fa'am usitina miskinan. Para siapa yang tidak sanggup berpuasa. Ini yang betul-betul enggak sanggup, jangan alasan apa? Ya diadakan. Yang enggak sanggup puasa 2 bulan, in'am sittina miskinan. Membayar apa? Makanan atau memberi makanan 60 fakir miskin. Ini bukan dipilih. Artinya kalau yang pertama harus membayar, memerdekakan budak kalau ada. Yang dia sanggup harus membayar, memerdekakan budak. Bukan pilihan. Pilih multiple choice tidak, urutannya ada. Kalau dia bisa memberikan budak, memberdekakan. Kalau dia sanggup puasa 2 bulan, puasa 2 bulan. Baru kalau betul-betul enggak sanggup membayar makan 60 fakir miskin. Jangan mentang-mentang orang kaya saya sanggup tiap hari membayar kafarah, memberikan enggak, puasa 2 bulan dulu sanggup atau enggak. Yaitu yang membatalkan puasa ada dua macam. Ayat yang terakhir, kita poin yang terakhir. Umurun la tufsidus saum, hal-hal yang tidak membatalkan merusak puasa. Yang pertama, al-aklu awisyurbu nasiyan, makan dan minum dalam keadaan lupa. Biasanya mungkin awal-awal Ramadan kadang itu terjadi karena kebiasaan. Pada subuh itu ngopi atau minum segelas air. Enggak sengaja waktu awal Ramadan makanan minum. Setelah sholat subuh, ketika diingatkan, aku lupa. Astagfirullah misalnya. Maka teruskan puasanya. Al-muqti'an atau dia keliru. Tidak sengaja. Misalnya ketika dia tidur mungkin kecapek atau sakit pada asar istirahat, bangun-bangun kayaknya kok sudah gelap padahal kamarnya belum menyalakan lampunya, langsung minum makan kayaknya sudah terlambat, atau dia mimpi orang-orang sudah berbuka baru langsung minum, dia nggak sengaja, ketika dia keluar ternyata masih terang, belum adzan maghrib, teruskan puasanya, nggak sengaja, muhtian. Au mukrohan, ini wallah alam aja enggak, mukrohan, yaitu dipaksa makan dan minum. Wallah alam, misalnya kalau engkau enggak makan minum sekarang ini aku bunuh, misalnya, misalnya kalau kejadian betul misalnya enggak apa-apa makan minum, karena apa? Ini terpaksa. Bahkan orang yang dipaksa untuk berucap, berbuat kekufuran saja diberi udzur, man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbu mutma'innin bil iman. Ini malah senang dipaksa. Dipaksa untuk makan minum di tengah hari bulan Ramadan. Namun tetap hati mengingkari, jangan asik-asikan, tetap mengingkari. Cuma karena paksaan dia ikuti. Ini enggak batal puasanya. Maka fala qawla ali wala kafara, makan minum karena lupa, karena tidak sengaja, karena dipaksa, maka tidak ada qadha, tidak wajib mengqadha karena dia teruskan puasanya, dan juga tidak ada kafarah. Rasul bersabda, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu. Barang siapa yang lupa sedangkan dia dalam keadaan puasa, kemudian dia makan dan minum, maka sempurnakan puasanya. Ini sabda Rasul. Maka falyutimma shaumahu, sempurnakan puasanya. Wa fa inna at'ama Allah wa saqa, karena yang memberi makan adalah Allah dan Rasul, karena Allah yang memberi makan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan makan dan minum kepadanya, rezeki nomplok, Namun jangan berdoa, ya Allah jadikan aku lupa. pura-pura lupa, haram. Muttafaqun alaih, hadis itu riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun dalil orang itu tidak wajib mengqadha puasa dan tidak berdosa kalau dia tidak sengaja, yaitu sabda Rasul, innallaha wada'an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukri walih. Dalilnya tentang tiga hal tadi, Allah mengangkat dosa dari umatku karena kekeliruan, ketidaksengajaan, kelupaan, dan karena keterpaksaan. Kemudian poin yang kedua, yang tidak membatalkan puasa, yaitu al-qai biduni ta'ammud, ya, muntah tanpa sengaja. Yang kita contohkan tadi, Rasul bersabda, man dara'ahu al-qai wa huwa sha'imun falaysa alaihi qadha. Barang siapa yang tidak sengaja muntah dalam keadaan dia berpuasa, tidak wajib mengqadha. Teruskan puasanya. Hadis sahih riwayat Imam Hakim. Yang ketiga, al-qubla lizaujati, ya, mencium istri. Lisyaki wasyab, ya, entah bagi yang sudah umur 80 tahun, yang masih romantis, ya, semoga Allah memberikan kepada kita keharmonisan rumah tangga sampai di surga kelak. Ya, kata Asyaf, ini tidak hanya bagi yang tua, bahkan yang muda pun, yang misalnya umur 15 tahun sudah menikah, apa-apa mencium istrinya. Ya, lisyaf, lisyaki wasyab. Lakin akan tapi idalam tu adilil jima. Namun tadi jaga jarak kayak truk, ya, hati-hati. Idalam tu adilil jima. Namun jangan sampai itu mengarah kepada persetubuhan atau jima. An Aisyah radhiyallahu anha qala, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, karena Rasulullah SAW yuqabbil wa huwa shaim. Dahulu Rasulullah SAW itu mencium istri-istrinya sedangkan dia dalam keadaan berpuasa. Wa yubashir, dan beliau juga menggauli istri beliau wa huwa shaim dan dalam keadaan berpuasa. Ya, menggauli di sini tidak sampai kepada apa? Jima. Ya, bercumbu intinya. Bercumbu atau mencium tidak membatalkan puasa, namun tetap jaga jarak. Wa huwa shaim wa kana amlakukum ni irbihi. Namun Rasul bisa menjaga jarak tadi, bisa menjaga apa? Tidak sampai bersetubuh. Yang keempat, al-ihtilam naharan wala farajal mani, yaitu mimpi basah, ya, di kala siang hari, ya, ini terutama hati-hati bagi para syabab, ya, mahasiswa, mahasiswi mungkin, ya, hati-hati. Ini tetap kok enggak membatalkan, cuma jangan pikirannya ngeres sampai apa, ya, ketika tidur mimpi basah, yang basahnya enggak masalah, yang ngeresnya ini yang apa? Berbahaya. Al-ihtilam nahar, ketika mimpi basah di siang hari, ini tidak membatalkan puasa meskipun sampai mengeluarkan apa? Air mani. Yang kelima, khurujul mani min ghairi ta'ammudin aw qasdin, ya, keluarnya air mani tanpa sengaja, sperma tanpa sengaja atau dengan kesengajaan, ya. Ka'an yufakir fayanzil. Seperti tadi, ngeres pikirannya. Maka hati-hati, tinggalkan sumber-sumber apa? Kemaksiatan ketika Ramadan, ya. Maka apa? Kalau dia misalnya tidak sengaja keluar spermanya atau mungkin karena pikirannya ngeres kemudian keluar, bukan dalam keadaan mimpi, tetap dia tidak membatalkan puasanya, tidak bisa dibatalkan puasanya, ya. Ka'an yufakir fayanzil. Adapun kalau kata para ulama, onani ini membatalkan puasa, wajib untuk membatalkan puasanya, wajib untuk dia mengqadha, ya, di hari-hari berikutnya dan segera bertobat. Yang keenam, ta'khiru ghusl janabah awil haid awil nifas minal lain ila ba'datul fajr. Di antara yang tidak merusak membatalkan puasa yaitu menunda mandi janabah, ya, atau haid atau nifas ketika malam hari. Sampai dia ada subuh baru mandi, itu sah-sah saja puasanya. Misalnya tadi dia malam hari jenabah, bangun sudah mau azan, dia segera makan sahur. Kalau dia mandi dulu nggak makan sahur, maka dia makan sahur dulu, mandinya setelah itu. Ini tetap sah puasanya. Atau seandainya pun tadi qadar Allah, dia karena satu dan dua hal, misalnya dia ketiduran, nggak sahur sampai waktunya agak siang misalnya, karena ada udhur yang sa'i misalnya, karena sakit dan sebagainya, dia belum mandi jenabah, tetap sah puasanya, tetap lanjutkan. Kemudian yang ketujuh, al-matmat wal-istinsab bighair mubalaghah. Ya. Berkumur dan istinsab memasukkan air ke hidung, namun tidak sampai kepada berlebihan, terlalu dalam. Rasul bersabda, asdiqil wudhu, sempurnakanlah wudhu, wa khalil bainal asabi, selah-selahlah, jari-jari kalian ketika wudhu, wa balik bil istinsab, masukkan ke dalam air hidung, air wudhu tersebut, illa antakuna shaiman, namun, kecuali kalau kalian dalam keadaan puasa, jangan terlalu dalam-dalam. Kelapan, istimal siwak fi kulli waqtin, memakai siwak, kayu siwak itu. Wa mislu fursyatul asnan, yang semisal dengannya juga memakai sikat gigi. Wal ma'jun, memakai apa? Pasta gigi. Boleh, asal jangan ditelan, jangan dimakan. Mau makan pasta gigi? Ini boleh, meskipun di siang hari. Jangan sampai saya mau menjaga bau mulut katanya kan lebih wangi dari minyak misik. Tetap boleh. Ketika bangun tidur siang hari, kalau kita enggak bersih atau tidak sikat gigi, mungkin baunya luar biasa. Maka boleh kita sikat gigi, pakai pasta gigi, boleh saja. Cuma sekali lagi awas, jangan ditelan, jangan dimakan. Kata beliau, bisyarti ala yadukul jauh, dengan syarat tidak sampai masuk ke dalam kerongkongan. Kemudian yang ke-9, ini khususnya bagi ibu-ibu misalnya, tadawukut ta'am, nyicipi makanan. Jangan, dalilnya, karena berpuasa, makanannya tiap hari asin terus, atau anyep terus, kasihan, suami dan anak-anaknya. Boleh nyicipi, ini sudah asin atau belum, ini sudah pas dah rasanya, boleh nyicipi. Cuma jangan satu entong, jangan satu piring, nyicipi sewajarnya, Tadau to'an, namun dengan syarat Allah ya dhukul syi'an ila jawfi, cukup di ujung lisan saja, lidah saja, jangan sampai ditelan, jangan sampai masuk kerongkongan. Cukup enggak kan? Cukup kan ya? Ya, tapi itu kan sudah saksinya itu. Yang ke-10, al-iktihal, memakai celak. Wal-qatratum fil-ain wal-ulun, memakai celak atau tetes air mata. Misalnya ketika di jalan kena debu, mata memerah misalnya, atau mungkin kita agak sakit di mata, boleh pakai tetes air mata. Wal-ulun atau keningnya. Wa in wajada ta'ma hafil halti, seandainya pun ada rasa di kerongkongan, tidak ada masalah. Karena kita netesnya di mana? Telinga bukan di mulut. Yang ke-11, al-fuklu ghair mughadziyah, suntik atau apa namanya? Infus, suntik atau infus. Namun yang bukan untuk pengganti makanan. Bijami anwa'iha li'annaha wa'in wasalat ila jauh fa'inna tasin min gharim al-manfaat al-mu'tad. Sekali lagi boleh suntik ataupun tadi infus, namun yang tujuannya bukan sebagai pengganti makanan. Yang ke-12 di sini, bat'uriti wa'naqama, menelan air ludah atau liur. Ini yang banyak kadang salah paham atau gagal paham. Kadang di kampung itu lautan liur, air liur. Karena apa? Ada keyakinan kalau kita telan batal. Tidak. Makanya ditumpahkan sama jalan-jalan. Nah, udah bilang mindali. Ini karena salah paham. Tidak paham ilmu. Al-Ba'urrib. Ini tidak membatalkan puasa, kata ulama. Menelan air ludah. Wa'naqoma. Atau ingus. Wa'malayumkin al-iqtiraf minhu. Apa yang memang nggak bisa dihindarkan, kalau gubal, kena debu, wadakit atau semisal tepung misalnya, mungkin sampai ketelan sampai masuk, tidak ada masalah. Yang ke-13, istimalu dawa ala dilayat tekun ilal jauh, kalmarahi wal kuhri wal uyun wal bukhal lima darabwi, memakai obat yang tidak sampai ke kerongkongan. ya, seperti tadi tetes mata, ya, ataupun bagi yang kena penyakit asma, ya, pakai apa itu semprotan itu, ya, itu dibolehkan, tidak membatalkan, tidak mengurangi pahala pahala puasa, ya. Kemudian yang ke-14, khatusin, ya, cabut gigi, ya. Awin dari jam minal anfi, atau keluarnya darah dari hidung, awil fat atau dari mulut, atau dari tempat yang lainnya, keluar darah dari anggota tubuh kita yang membatalkan puasa. Demikian pula dengan cabut gigi. Yang ke-15, al-istisalu naharan, mandi di kala siang hari, lita barut, ya, untuk mendinginkan, ya, hawanya Surabaya panas, siang hari, ya, apalagi yang mungkin gojek, ya, mungkin, ya, pulang ke rumah mandi, ya, sampai mungkin setengah jam, ya, atau kumkum misalnya, ya, boleh, ya, boleh. Nah, jangan khawatir. Al-iktisal nahar itabarut wal atasi wal khari wal khari, meskipun tujuan mendinginkan atau untuk biar apa tidak terlalu haus, ya, namun jangan diminum, ya. Ya, artinya sekali lagi boleh. Yang ke-16, at-tayyib fi nahar Ramadan, pakai minyak wangi. Ya, di kala bulan Ramadan, sawan kana bil bukhur au dhuhni au tib. Meskipun minyak wanginya itu bentuknya, ya, seperti orang Arab itu suka pakai yang ada kayak kemenyan itu. Namun bukan untuk perdukunan, ya. Kalau antum misalnya masuk Masjid Nabawi, ada orang Arab membawa apa namanya? Kayak ya, tempat kayak apa itu sih? Nah, kayak genteng kayak, ya, pokoknya bawa tempat ada kemudian keluar asapnya, itu bukan dukun itu, ya, itu untuk apa, ya, mewangikan masjid, ya, itu biasa orang Arab seperti itu. Jadi wangian yang ada bukhur, kalau kita namanya bukhur. Nah, kemudian yang ke-17, idza thala al-fajr wa ina fi yadi fala yadau hatta yati hajatam. Apabila datang waktu fajar shadiq atau azan subuh, sedangkan di tangan ini masih ada segelas air minum, maka jangan ditaruh, jangan diletakkan sampai diminum. Bismillah. Ya. Karena Rasul bersabda, "Idza sami'a adukum nida wal ina fi yadi fa yadhu hatta yaqdi hajatahu." Apabila salah seorang di antara kalian, ya, mendengarkan suara azan nida, ya, azan subuh, bukan azan imsak, enggak ada azan imsak itu, azan subuh, wa ina fi yadi, sedangkan bejana atau gelas di tangannya, jangan diletakkan sampai dia menyelesaikan hajatnya, ya, namun tanpa pergi ke dapur dulu, ya, mendengarkan azan lari ngambil air minum, ini tidak apa diperbolehkan. Ya, kalau mendengar azan sudah selesai, salah sendiri kok terlambat, ya, artinya kalau memang, ya, kita tidak sengaja atau memang sudah waktunya, ya, azan, namun kita masih, ya, memegang air, ya, gelas air minum, maka boleh kita terus meminumnya meskipun azan sudah berkumandang, cuma jangan disengaja, direkayasa, ya, makan dengan kanan kirinya pegang air minum. Ya, artinya betul-betul diminit waktunya. Dan ini juga sebagai dalil tidak ada azan imsak melarang orang makan dan minum. Tidak ada waktu, ya, akhir sahur kecuali azan subuh. Kemudian yang ke-18 yang terakhir, al-hijama, berbekam, boleh di siang hari, ya, atau kita istilahnya candu. Li'anna Nabi SAW ihtajama wa huwa shaim, karena Rasul berbekam sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. Adapun hadis tentang, ya, orang yang berbekam dan yang membekam itu membatalkan puasa atau dibatalkan puasanya, itu dimansuh, dihapus dengan dalil tadi. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa kita sampaikan sebagai bekal untuk menyambut bulan suci Ramadan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan penuh dengan keimanan, dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Barakallahu fikum ya Ustaz. Dipersilakan Bapak dan Ibu Bapak untuk mengajukan atau kalau ada pertanyaan yang jelas atau yang baru, Bapak Gol dipersilakan untuk diajukan ke Pak Ustaz untuk dibahas bersama nantinya. Bisa juga lisan ataupun tertulis dimasukkan aja ke dalam panitia di depan. Ya, pertanyaan apa perbedaan iftar dan takjil? Nah, ini sekedar beda bahasa di tempat kita saja. Ya, berbuka puasa itu iftar. Ya, sumu airiyati wa aftiru iftar. Ya, berbuka puasa itu bahasa Arabnya iftar. Takjil itu sifatnya yang nyuna, menyegerakan. Ya, jadi kita pada waktu ya memasukkan makanan ya setelah mendengarkan azan maghrib itu namanya iftar, cuma kita takjilkan, kita apa, segerakan. Jadi dua istilah itu hanya istilah orang kita saja. Kalau istilah hadis Nabi itu adalah apa, iftar, berbuka puasa. Jangan mengatakan, sebenarnya keliru kalau mengatakan ana belum iftar tapi sudah takjil. Ya, apa takjilnya? Kalau dua mangkok ya. Jadi iftar itu berbuka puasa, takjil sifatnya disegerakan. Nah, cuma ini gerak-gerak saja. Bagaimana hukum seorang yang bekerja di restoran atau rumah makan dan jenisnya, ya buka sebelum apa? Ya, berbuka puasa sudah dibuka untuk yang bungkus tidak apa-apa. Namun yang makan, ya untuk pada waktu itunya sebelum waktu. Ya, azan tidak boleh. Ya, artinya harus betul-betul bertakwa kepada Allah. Bagaimana kalau dipaksa? Ketika dia apa? Nah, ini tergantung keimanannya. Wajib untuk dia tidak ikut. Misalnya siang hari tetap dibuka, dia melayani. Kan orang kafir. Iya, ini syiar Islam, jangan. Ya. Nah. Lebih utama mana untuk wanita salat tarawih di rumah atau di masjid? Apakah boleh mengikuti salat tarawih di masjid yang melakukan bid'ah yang dilakukan sebelum tarawih dan lain-lainnya? Kan masjid sunnah yang jauh. Ya, adapun yang terakhir boleh kita salat di belakang ahli bid'ah, ya, namun yang lebih afdal di belakang ahli sunnah, ya. Adapun wanita tetap disunahkan untuk salat tarawih di masjid Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun perlu juga diperhatikan yang membawa anak atau yang anaknya masih kecil, ya lebih baik di rumah, ya karena dia nggak mengganggu jamaah yang lain dan juga biar dia bisa khusyuk ketika salat tarawih tersebut. Dan juga kasihan anak kecil karena berlebihan juga karena mau itiba, anaknya kasihan, mungkin kena masuk angin, kena apa ya, atau mungkin audio bilang mindai kelangkai orang sebagainya, ya mencelakakan anaknya mungkin masih bayi dan seterusnya. Ini wajib untuk diperhatikan juga. Ada masalah apa, boleh-boleh saja. Jika sudah nikah, apa boleh orang tua ikut campur? Boleh ikut campur, ngasih dana. Ya, mahasiswa-mahasiswi nikah, masya Allah, dia belum mulai kerjaan, orang tuanya ikut campur, ngasih apa? Dana, alhamdulillah, jangan dilarang, jangan ditolak. Ya kan? Namun kalau ikut campur dalam artian ikut ngurusi dan itu terlalu mendalam, ya tidak boleh. Ada kasih saran, nasihat, ada masalah orang tua, ya. Cuma jangan sampai apa, adanya orang tua di tengah rumah tangga bisa mengkacaukan ataupun sebenarnya orang tua sudah selesai tugasnya, dia ngasih saran boleh, cuma jangan selalu menekan anak-anak yang mungkin masih baru menikah, biarkan mereka mandiri. Nah. Lebih milih buka usaha atau umroh? Ya kalau sudah usahanya sudah banyak, ya umroh. Ya, namun kalau dia pilihan uangnya pas-pasan antara dia umroh atau usaha, sedangkan usaha itu untuk menafkahi anak keluarganya, maka baik-baik usaha. Karena apa, ini lebih wajib. Nah, dan dengan harapan nanti kalau sudah apa, dapat bisa umroh. Artinya kalau memang itu adalah salah satunya uangnya. Ya, kalau ada uang kelebihan bisa buka usaha, bisa umroh, itu lebih baik lagi. Sambil nunggu azan, bolehkah kita berburu takjil? Ya, boleh, cuma jangan lebay. Ya, masuk ke masjid, keluar masjid, ya ini nggak enak, itu yang lebih enak, nah, ngambil satu, ngambil yang, ya ini sama, ya cukup apa adanya, boleh-boleh saja. Namun yang lebih baik yang memberi, ya karena apa? Kata Rasul, orang yang aftar sa'imah falahu ajru, as-sa'im, orang yang berikan iftar, orang yang berpuasa, baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Masya Allah, dia juga dapat pahala puasa dia sendiri, dapat pahala apa? Puasa orang yang dia berikan makan berbuka tersebut. Ya, maka faliyatana fasil utama fisun, hendaklah berlomba-lomba memberikan iftar. Apabila telah tiba waktu berbuka adzan maghrib, namun telah disiapkan, dihidangkan buka puasa, mana yang disegerakan adalah berbuka dahulu atau salat maghrib dahulu? Berbuka itu takjil, makanya takjil dulu sedikit, tapi jangan apa banyak-banyak, namun enggak salat berjamaah di maghrib di masjid bagi kaum laki-laki misalnya. Sewajarnya, mungkin kalau memang kadang ada masjid yang memang terlalu tergesa-gesa, karena apa kepingin cepat-cepat. Ya, maka segera batalkan puasanya dengan makan satu kurma ataupun apa makanan yang bisa untuk batalkan puasa, atau minum, kemudian sholat, kemudian kembali lagi untuk berbuka. Sedangkan ketika salat maghrib terkadang kepikiran makanan atau minuman. Nah, ini yang tusrifu tadi, wala tusrifu, jangan berlebihan. Ya, insyaallah enggak akan habis makanannya. Jangan terlalu mikir. Ini yang tadi terlalu tamak dengan makanan, ya. Bagaimana dengan orang yang berpuasa namun menghibah, apakah puasanya tidak ada pahala? Ya, bisa mengurangi pahala puasanya seperti kata Rasulullah SAW tadi. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan kecuali rasa haus saja. Apakah yang sedang haid boleh membaca Al-Quran? Boleh, ya. Kalau memang kepingin jauh dari perselisihan, baca dari hafalannya, atau mungkin ada yang bisa membantu membukakan mushaf ataupun yang elektronik sekarang. Apakah boleh salat malam lagi di sepertiga malam di bulan Ramadan? Wallahu a'lam, saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan tidak ada batasan salat malam. Meskipun sepakat ulama mengatakan yang afdal 11 rakaat. Misalnya setelah tarawih kita bangun untuk sahur, masih ada waktu untuk kita menambah salat, itu wallahu a'lam dibolehkan. Bagaimana menyikapi perbedaan antara rukyah dan hisab dalam menentukan awal puasa Ramadan, mana yang diikuti? Itu kita sampaikan. Atau tadi terlambat mungkin ya. Atau tidur. Ini belum puasa sudah tidur. Allah mengatakan fa in tanazatum fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul. Apabila kalian berselisih dalam suatu permasalahan agama, kembalikanlah kepada Allah, yaitu kepada Al-Qur'an dan kepada Rasul, kepada sunnahnya Rasul. Dan sudah kita sampaikan tadi, sunnahnya Rasul menentukan Ramadan dengan ru'yatul hilal. Jangan mengatakan, oh dulu karena mereka tidak tahu hisab. Siapa bilang? Mereka tahu masalah apa? Perhitungan bintang. Itu sudah ilmu yang sudah klasik. Bukan zaman sekarang saja. Namun tetap ini Islam untuk sampai akhir zaman. Yang mengatakan, oh karena itu dulu, ini menuju Islam tidak apa? Sempurna. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ada yang mengkiaskan, wah antum enggak mau pakai hisab ketika puasa, sholat pakai kalender hisab itu kan? Zuhur jam sekian, kita katakan beda. Dalilnya beda. Acaranya istilahnya begitu. Kalau puasa ada hari khusus. Kalau malam 29 bulan Sya'ban tertutup mendung, tidak boleh kita berpuasa besoknya. Genapkan apa? Meskipun hitung-hitungannya ada, cuma ketika enggak terlihat, tidak boleh berpuasa. Genapkan bilangan bulan Syaban 30 hari. Beda dengan waktu sholat. Ketika misalnya waktu sholat itu zawal, sudah ketahuan setengah 12 siang, maka mendung enggak mendung, ada gempa enggak ada gempa, apa ada, itu sudah masuk waktu apa? Enggak perlu ditunda sampai kiamat, ya enggak perlu ditunda sampai besok karena mendung. Enggak, tetap itu waktu apa? Salat zuhur, ya. Beda, ya, Mak. Hadisnya beda, dalilnya jangan dikias-kiaskan. Bagaimana cara mendapatkan keutamaan malam itu qadar? Yang pertama dengan kita salat malam. Rasul mengatakan man qama lailatal qadar iman wa hisaban ghufrala ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat malam ya untuk mencari malam al-qadar ya dengan dasar oleh keimanan ya mengharapkan pahala dari Allah, baginya ya diampuni dosanya yang telah lalu. Ya kemudian dengan dia membanyak zikir, baca Quran, artinya apa? Begadang malam tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak sanggup di masjid ya di rumah, dimanapun ya, enggak harus di masjid. Kalau bisa i'tikaf mulai terakhir itu luar biasa. Ya, namun kalau tidak dia bisa, ya apa yang dia bisa? Fattakullaha mastata'tum. Tanda-tandanya, ya malam-malam harinya itu tidak panas, tidak dingin. Ya, kemudian pada pagi harinya itu mataharinya tidak terlalu terang sinarnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau kita sedang ngobrol antar suami istri, tapi kurang lebih ada riba kepada orang lain agar kami tidak melakukan hal yang buruk tersebut, apakah boleh? Ulama mengatakan riba itu secara asal haram, wala yatabadukum ba'dah. Namun ada riba yang diperbolehkan, ya. Seperti tadi, orang ini suka berbangga dengan kemaksiatannya. Hati-hati jangan kumpul dengan orang tersebut. Misalnya suami menasihati istrinya, hati-hati si fulana ini suka menfitnah, ya, karena dia apa? Suka mengadu domba, ya, suka menuduh ustaznya dengan ucapan yang tidak baik. Hati-hati jangan bergaul. Ini harus apa? Ditegaskan. Ini boleh, ya. Ataupun orang itu terkenal sebagai provokator, hati-hati jangan mendengarkan ucapannya. Jaga jarak, ya. Dia ini dajjal misalnya, ya. Artinya pendusta. Hati-hati. Hati-hati, ceramahnya ini penuh dengan racun. Dia ahli bid'ah, jangan dengarkan ceramahnya. Ini wajib, bukan malah apa? Diharamkan. Ini malah wajib bagi seorang suami, tugasnya untuk apa? Menyelamatkan keluarganya dari api neraka, jangan dari ahli bid'ah. Ini boleh menghibah, disebutkan nama orang-orangnya. Hati-hati, ini ustaz meskipun viral, namun dia ini penyesat umat, akidahnya menyelisih akidah Rasul dan para sahabat. Wajib, itu riba yang apa? Yang wajib. Nanti dilihat lagi dalam kitab Riyadhus Shalihin ada bab dibolehkannya menghibah, ya. Harus apa? Kita tahu ilmunya. Pasal 9. Terus atau sampai zuhur? Kasihan tuan rumahnya ngasih makan siang nanti. Ya, saya rasa cukup sekian. Kurang lebihnya anak maaf. Sekali lagi semoga Allah memberikan kepada kita kenikmatan kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Wallahu a'lam, kalau bulan depan enggak mungkin ya kita mungkin ya puasa. Bulan apa awal? Belum Idul Fitri ya? Belum. Iya, nanti tunggu pengumumannya insyaallah kalau memang bisa kita lanjutkan bulan depan, meskipun puasa kita lanjutkan mungkin agak siang ya, jam 8 gitu ya. Ya atau mau berbuka puasa. Iya, wallahu a'lam, nanti kita tunggu lagi pengumuman bulan depannya kapannya kita lanjutkan kajian seperti ini. Wallahu a'lam. Saya ucapkan banyak terima kasih perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Aku qul hadza wa akhru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Demikian kita ikut bersama tausia Ramadan di atas sunnah. Mudah-mudahan kita diberi Allah dalam memasuki bulan Ramadan yang paling mulia dari bulan-bulan yang lainnya. Dan satu khairan ya Ustaz, barakallahu fikum. Dan untuk bulan depan nanti kita adakan pengumuman lagi sehingga kita harapkan kita bisa bersama-sama lagi dalam menyembah dan